Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwanil kiram wa akhwati al karimat yang ana cintai karena Allah rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali kajian sirah kita dan kita masih di sirah sejarah masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke dalam Islam. Dan telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu bahwa terkait kisah keislaman beliau ada beberapa riwayat dalam hal itu, dan telah ana terangkan secara global beberapa riwayat tersebut. Dan pada pertemuan yang lalu kita pada riwayat yang menyebutkan bahwa Umar radhiyallahu anhu datang atau keluar dari rumahnya dengan pedang yang terhunus mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena marah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena menurutnya Nabi telah menjadi sebab pecahnya kaum musyrikin, pecahnya persatuannya kaum musyrikin, sehingga membuat sebagian mereka ingin meninggalkan Mekah demi bebas menjalankan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di tengah perjalanannya beliau berjumpa dengan seorang yang bernama Nu'aim bin Abdullah An-Nahham Al-Adawi, yang mana beliau ini telah masuk Islam, merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu. Akan tetapi Umar tidak tahu bahwa beliau sudah masuk ke dalam Islam karena beliau masih menyembunyikan keislamannya. Hal ini dimaklumi di awal-awal Islam, dan terkhusus mereka orang-orang yang lemah, tidak memiliki kekayaan dan suku yang besar, sehingga jika mereka diketahui masuk Islam oleh kaum musyrikin, mereka akan dicela, dicaci maki, bahkan akan disiksa. Nah, maka tatkala beliau menjumpai Umar dalam keadaan seperti itu dengan wajah yang sedang marah, dengan pedang yang terhunus, dan pergi menuju Safa ingin mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun berkata kepada Umar, "Mau ke mana engkau wahai Umar?" Umar pun menjawab, "Aku ingin mencari Muhammad yang sudah murtad, yang sudah sesat ini, yang telah memecah belahkan Quraisy, yang telah menyesatkan nenek moyang Quraisy, yang telah menyesatkan agama Quraisy, yang telah mencela dan yang telah mencela sesembahan kaum Quraisy. Fa'aqtulah, aku akan membunuhnya." Maka Nu'aim radhiyallahu anhu yang merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah kita ketahui bersama di pertemuan yang lalu dan sebelumnya bahwa kecintaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melebihi kecintaan mereka terhadap diri, kehormatan, harta dan keluarga mereka sendiri. Maka Nu'aim pun berkata kepada Umar, "Wallahi laqad gharratka nafsuka ya Umar." Wahai Umar, sungguh jiwamu telah menipumu sehingga engkau memiliki rencana yang seperti ini. Kenapa beliau berkata demikian? Atara bani Abdi Manaf wa bani Zuhrah tariki ka tamshi 'ala al-ard wa qad qatalta Muhammad. Wahai Umar, apakah engkau mengira bahwa qabilah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ayahnya Bani Abdi Manaf dan qabilah beliau dari ibunya Bani Zuhrah akan membiarkan engkau berjalan di permukaan bumi ini dengan tenang sedangkan engkau telah membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Artinya, jika engkau membunuh Muhammad, jangan kamu kira saudara-saudara Muhammad, qabilah beliau dari ayah dan ibunya akan membiarkan engkau hidup. Pasti mereka akan balas dendam dan pasti mereka akan mencari engkau. Maka kata Abdurrahman, kata beliau, "Laqad gharratka nafsuka ya Umar." Kamu ini sudah tertipu dengan keinginan engkau ini. Ini bahasa yang cukup dalam ya. Ya, ketika seorang mengempeskan semangat orang lain, ya, kamu itu sudah tertipu dengan kecerdasanmu. Kamu itu tertipu dengan semangatmu. Kamu itu tertipu dengan fasilitas yang kamu miliki. Ya. Ini kan sangat mengempeskan semangat seseorang ya. Tetapi karena Umar seorang yang berani, seorang yang keras memang, beliau tidak gubris sampai Nu'aim bin Abdullah An-Nahham Al-Adawi radhiyallahu anhu kembali berkata kepada beliau, "Afala tarji'u ila ahli baitika fataqimu amrahum?" Lebih baik kamu pulang ke rumahmu, kamu luruskan sebagian anggota keluargamu. Maka Umar bingung, kenapa Nu'aim bin Abdullah An-Naham Al-Adawi berkata demikian. Umar pun bertanya, wa ayu ahlu baiti, ada apa dengan anggota keluargaku? Emangnya ada apa terhadap keluargaku dan kerabatku? Beliau pun menjawab, ukhtuka Fatimah wa zawjuha Sa'id bin Zaidin qad wallahi aslama. Saudari kandungmu Fatimah dan suaminya Sa'id bin Zaid, demi Allah, mereka berdua telah Islam. Wa taba'a Muhammadan ala dinih. Kedua mereka telah mengikuti agama Muhammad. Wa taraka dinaka alladhi anta 'alaih. Dan mereka telah meninggalkan agama yang engkau berada di atasnya, wahai Umar. Di sini perlu kita ketahui, andai kata kisah ini adalah riwayat ini sahih, Nu'aim bin Abdullah An-Naham Al-Adawi tidak bertujuan untuk memudaratkan Fatimah dan suaminya Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhuma sama sekali. Tetapi beliau berkata demikian, mungkin beliau menyangka dengan ini Umar akan menahan dirinya, tidak jadi membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dia tahu ada di antara keluarganya yang ikut Nabi Muhammad, ya, mungkin dengan itu hati akan luluh, ya, akan mulai, ya, mencintai Rasulullah, akan mulai mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau paling tidak tidak akan mengganggunya lagi karena mengetahui di antara keluarganya ada yang telah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena orang Arab dikenal dengan fanatisme suku, apalagi keluarga sendiri. Naam. Atau mungkin karena mereka, karena para sahabat, karena beliau tahu, karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mereka rela mengorbankan nyawa mereka, ya, untuk Allah Jalla wa'ala dalam membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar demikian, atau sebelumnya, maka Nu'aim bin Abdullah An-Naham Al-Adawi kembali berkata kepada Umar, farji ila ahli baitik, pulang ke rumah keluargamu, faqim amrahum, luruskan mereka terlebih dahulu. Kalau kamu ingin meluruskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ia sesat, maka hendaknya engkau luruskan anggota keluargamu dulu, karena di antara keluargamu juga ada yang sesat. Ada yang ikut Wahabi juga. Ada yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Faraja'a Umar radhiyallahu anhu 'amidan ila ukhtihi wa zawjiha. Maka Umar pun pulang 'amidan, ya, menuju saudarinya Fatimah dan suaminya Sa'id bin Zaid radhiyallahu an, salah satu dari 10 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijanjikan masuk syurga. Dan di saat itu di rumah mereka berdua ada sahabat yang bernama Khabbab ibn al-Arad yang datang memberikan kajian kepada mereka dengan mengajarkan kepada mereka surat Taha, karena disebutkan dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa itu tatkala melihat ada orang-orang yang miskin masuk Islam, yang mana setelah mereka masuk Islam mereka dibuang oleh keluarga mereka, tidak lagi diberikan makan dan minum, maka beliau, ya, mengarahkan mereka kepada sahabat-sahabat lain telah masuk Islam yang mereka memiliki kekayaan dan mampu memberikan makan dan minum kepada saudara-saudara mereka yang miskin, ya. Maka Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu an diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pergi ke rumah Fatimah dan suaminya Sa'id bin Zaid sambil memberikan kajian kepada mereka dan makan, ya, di sana karena mereka orang yang lumayan berada, nah, dan mampu memberikan makan kepada sebagian kaum muslimin yang baru masuk Islam. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah, jangan berat, ya, janganlah kita berat yang memberikan makan, minum atau bantuan kepada saudara-saudara kita yang miskin, terlebih lagi mereka orang-orang yang berada di atas tauhid dan berada di atas sunnah. Terkadang karena mereka mempertahankan nilai-nilai tauhid dan karena mempertahankan nilai-nilai sunnah, mereka diusir, dikucilkan, bahkan dibaikot oleh anggota keluarga besar mereka. Terkadang, ya, banyak pekerjaan-pekerjaan harus mereka tinggalkan tatkala pekerjaan-pekerjaan tersebut bertentangan dengan agama Allah, atau karena mereka khawatir akan jatuh ke dalam syirik dan penyimpangan lainnya yang begitu dekat dengan lingkungan kerja mereka. Maka hendaknya kita memiliki perhatian terhadap mereka sebagaimana mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan apabila ada di antara kita yang Allah Jalla wa'ala mungkin mengarahkan sebagai hambanya untuk mendatangi yang meminta bantuan, hendaknya yang pertama kali dia bersyukur kepada Allah, di mana Allah Jalla wa'ala telah membuat dia mulia di hati sebagai hamba-hambanya. Karena kalau dia bukan sebagai orang yang mulia di hati sebagai hamba Allah dari kalangan orang-orang miskin, maka tentunya mereka tidak akan berani datang kepadanya minta bantuan atau mengajaknya sedekah. Nah, qala wa qad dhamma ila zawji ukhti Umar rajulain mimman aslama ahaduhuma khabba falamma sami'u hisa Umar. Tatkala mereka mendengar kedatangan Umar radhiyallahu anhu, maka Khabbab ibn al-Arad, ya, sebagai orang yang menyampaikan ceramah di rumahnya, ya, saudarinya Umar bersembunyi di sebuah di salah satu sudut rumah saudarinya Umar. Dan Fatimah yang merupakan saudarinya Umar radhiyallahu anhu pun mengambil sebuah lembaran yang diberikan oleh Khabbab ibn al-Arad, dan lembaran tersebut berisikan surat Taha. Ya, beliau letakkan di bawah salah satu anggota badannya. Nah, dan Umar radhiyallahu anhu telah mendengar suara bacaan atau suara Khabbab ibn al-Arad ketika membacakan surat Taha kepada mereka dari dalam rumah. Oleh karenanya tatkala Umar masuk ke dalam rumah tersebut, maka Umar berkata, "Ma hadhil haynamah allati sami'tuha 'indakum?" Bacaan apa yang aku dengarkan dari kalian tadi dari luar rumah? Nah, maka mereka berdua menjawab, "Ma 'ada haditsan tahaddatsnahu bainana." Ya, kami ngobrol. Ya, kami ngobrol biasa di antara kami. Ada apa wahai Umar? Nah, karena kalau mereka beritahukan itu suara ceramah Khabbab ibn al-Arad tadi, bakal habis dipukul Khabbab ibn al-Arad oleh Umar saat itu yang masih musyrik. Ah, apalagi Umar datang memang dengan pedangnya yang terhunus, ya. Qala fala'alakum qad sabawtukuma sabawtuma. Umar pun berkata, sepertinya kalian berdua udah murtad nih. Udah Wahabi kalian berdua nih. Tanya Umar kepada saudari kandung beliau yang bernama Fatimah bintu Umar dan suaminya yang merupakan iparnya Umar, Sa'id bin Abdullah radhiyallahu an. Naam. Atau naam. Nam Sa'id bin Zaid radhiyallahu an. Maka Sa'id bin Zaid yang merupakan iparnya Umar, suami daripada putri saudarinya Fatimah, menjawab, "Ya Umar, ara'aita in kana al-haqqu fi ghairi dinana?" Ini Umar sedang dalam kondisi marah, dalam keadaan tegang dengan pedang yang terhunus yang baru datang dari pergiannya sebelumnya mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membunuhnya. Tiba-tiba iparnya berkata kepadanya, "Wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika yang benar itu memang selain agamamu?" Fadharaba Umar Sa'id bin Zaid darbatan syadidah fasaqat. Maka Umar pun memukul Sa'id bin Zaid dengan pukulan yang sangat keras, fasaqata, sehingga Sa'id bin Zaid jatuh tersungkur. Berarti luar biasa, ya. Pukulan yang bisa membuat seorang jatuh tersungkur berarti kan luar biasa. Terkadang seseorang ditampar berulang kali tetapi enggak jatuh-jatuh. Ini dipukul oleh Umar sehingga beliau jatuh tersungkur, fasaqat. Menunjukkan pukulan yang cukup kuat, ya. Sehingga dikatakan darbatan syadidah, pukulan yang sangat keras. Fasaqat, sehingga beliau jatuh tersungkur. Faqamat Fatimah litamna' zawjaha Sa'idan min Umar. Maka Fatimah sang istri yang merupakan saudari kandung Umar radhiyallahu an, yang melihat suaminya ditampar, dipukul oleh Umar sampai jatuh tersungkur, dia pun membela suaminya dan melawan Umar yang memukul suaminya. Fadharabaha Umar, maka Umar pun memukulnya. Fashajjaha, dan membuatnya terluka pada saudari kandungnya. Hatta salamin haddam, sehingga bercucuran darah dari Fatimah. Falamma fa'ala Umar bihim dhalika qala lahu na'am qad aslamna. Tatkala Umar, ya, masih bersikap keras dengan mereka, masih memukuli mereka dan bertanya kepada mereka, "Benarkah kalian sudah murtad dengan mengikuti Muhammad?" Maka mereka pun mengaku, "Benar, kami sudah masuk Islam. Wa amanna billah wa rasulih." Kami telah beriman kepada Allah dan kami telah beriman kepada Rasulnya. Fasna' ma badalak. Silakan, kamu mau melakukan apa saja terhadap kami, terserah. Jawab saudari Umar dan suaminya. Fatimah dan Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhuma. Ini karena keberanian mereka, ketauhidan mereka, ketakwaan mereka yang luar biasa. Tatkala mereka berdua berkata demikian kepada Umar, tapi yang namanya manusia, walaupun dia keras, manusia ini walaupun dia keras, ya, kejam, bengis, ada juga momen-momen atau kondisi waktu dia lembut, ya, hatinya, dan mulai menggunakan perasaannya dalam menyikapi orang. Fala mara Umar ma bi ukhtihi min ad-dam nadima ala ma sana. Tatkala Umar melihat darah yang mengalir, darah yang bercucuran dari saudarinya itu Fatimah, dia pun mulai menyesali apa yang telah ia perbuat kepada mereka berdua. Warahawa, ya, beliau pun tidak lagi memukul, menampar, memarahi mereka. Wahada'at nafsuhu, mulailah jiwa Umar tenang, ya, tidak lagi memukul, menampar, dan memarahi mereka. Faqala li ukhti, kemudian Umar berkata kepada saudarinya tersebut, Fatimah, a'tini hadhihi as-sahifata allati sami'tukum taqra'unaha anifan, berikan kepadaku lembaran yang ada pada kalian itu, yang aku mendengar bacaan dari kalian di luar rumah tadi. Maka mereka menjawab, ya, atau anzur ma hadha alladhi ja'a bihi Muhammad, aku ingin tahu apa yang disampaikan oleh Muhammad ini kepada kalian. Kenapa Umar meminta demikian? Kata para ulama, kana Umar yaqra'u wa yaktub, karena Umar semenjak di masa jahiliyah beliau sudah bisa membaca dan menulis. Dan mayoritas orang-orang jahiliyah itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Maka saudari beliau yang bernama Fatimah menyatakan, inna nakhsyaka 'alaiha, aku khawatir kalau aku serahkan kertas ini, lembaran ini kepadamu yang berisikan surat Taha, engkau akan merobek-robeknya, engkau tidak akan mengembalikannya lagi kepada kami. Maka Umar pun menyatakan, la takhafi, wahai saudaraku, jangan khawatir. Wa halafa laha bi alihatihi liyarud la yaruddannaha ilaiha idza qara'aha. Dan Umar pun bersumpah dengan sesembahan-sesembahan berhala di masa itu, karena masih musyrik saat itu, bahwa ia akan mengembalikannya lagi kepada saudarinya apabila dia telah membacanya. Dan orang-orang jahiliyah di masa itu terkenal dengan kejujuran, ya, dan mereka cukup aib bagi mereka apabila mereka berdusta. Tatkala Umar berkata demikian, tamian fi islami, saudari beliau pun menjadi optimis atas Umar. Mudah-mudahan nih Umar masuk Islam kalau membaca surat ini, kalau membaca lembaran ini. Faqadat lahu, maka saudari beliau yang bernama Fatimah ini pun berkata, ya akhi, innaka najis ala syirkik wa inhu la yamassuha illa al-mutahharun. Wahai abang, wahai saudaraku, kamu itu najis karena kesyirikanmu. Dan lembaran mushaf Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali oleh orang muslim, orang-orang yang disucikan. Faqum faghtasil, mandi dulu, ya, kalau mau memegang lembaran ini. Faqama Umar faghtasala, Umar pun pergi mandi karena memang beliau san itu ingin mengetahui apa isi lembaran tersebut. Fa'atathu as-sahifah, setelah itu barulah Fatimah menyerahkan lembaran tersebut kepada Umar. Maka Umar pun membaca lembaran tersebut yang berisikan, Bismillahirrahmanirrahim, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, Taha, tidaklah kami menurunkan Al-Quran kepadamu untuk membuat engkau jadi sengsara, illa tadhkiratan liman yakhsha, melainkan sebagai peringatan bagi orang-orang yang memiliki rasa takut. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula, yang diturunkan dari Allah zat yang telah menciptakan langit dan bumi yang tinggi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yaitu Ar-Rahman yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih, yang beristiwa di atas arasy-Nya, sampai kepada firman Allah, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri, sesungguhnya aku adalah sesembahan yang disembah, tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali aku, beribadahlah engkau kepadaku dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Tatkala Umar membaca surat tersebut, maka farraqa qalbuh, hati beliau yang sedang marah dan yang sedang keras sebagai musyrik saat itu, farraqa qalbuh, langsung tersentuh, langsung bergetar, langsung terluluh lantakkan. Kemudian Umar menyatakan, ma ahsana hadzal kalam wa akramah, betapa indah dan mulianya ucapan ini, sungguh orang yang memiliki ucap sungguh yang memiliki ucapan seperti ini tidak layak diibadahi selainnya, hanya ia satu-satunya yang berhak diibadahi. Kalau seperti ini ucapannya, firmannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Umar tidak menyatakan demikian karena saat itu beliau masih musyrik. Maka beliau pun menyatakan dulluni ala Muhammad. Kalau demikian tolong bawa aku kepada Muhammad. Alama sami'a dhalika Khabbab binul Khabbab kharaja ilaih, dan Khabbab yang sedang sembunyi di salah satu sudut di dalam rumah mendengar ucapan Umar yang berkata demikian, beliau langsung keluar dari tempat sembunyinya dan berkata, "Abshir ya Umar, tenang wahai Umar, berbahagialah engkau, abshir." Ya. Tenang, aku yang akan membawamu. Inni la wallahi la arju an yakuna Allah qad khassaka bi da'wati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku sangat berharap Allah Jalla wa Ala telah mengabulkan permohonan Nabi sallallahu alaihi wasallam untukmu, karena aku pernah mendengar wahai Umar, beliau sebelumnya berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Al-Khattab atau bi Amr bin Hisham. Ya Allah, muliakanlah Islam ini, jayakanlah Islam ini dengan Umar bin Khattab atau Amr ibn Hisham, yaitu Abu Jahal. Fallah Allah ya Umar, semoga Allah Jalla wa'ala mengabulkan ya Umar. Faqala lahu Umar, maka Umar pun berkata kepada Khabbab yang baru keluar dari tempat persembunyiannya karena takut kepada Umar, fadullani ya Khabbab ala Muhammad hatta atiyahu fa uslim. Wahai Khabbab, tolong bawakan aku kepada Muhammad agar aku bisa masuk Islam. Allahu Akbar. Inna Allah yahdi man yasha' wa yudhillu man yasha'. Faqala lahu Khabbab, maka Khabbab pun berkata, wahai Umar, beliau berada di rumah Arqam ibn Abil Arqam di bawah bukit Safa. Bersama beliau ada beberapa sahabatnya. Maka Umar bergegas dengan pedangnya, lagi-lagi dengan pedangnya. Kali ini keluar bawa pedang, bukan lagi untuk membunuh Rasulullah, tapi ingin bertemu dengan Rasulullah untuk masuk Islam. Ya, tetapi karena Umar, ya, kemanapun pergi bawa pedang, ya, apalagi dalam kondisi seperti ini, ya, mungkin saja dalam perjalanannya ada kaum musyrikin yang mengganggu Rasulullah atau mengganggu beliau. Beliau pun keluar dengan pedang yang terhunus menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang berada di rumah Al-Arqam Ibnu Abil Arqam. Sampai di sana Umar mengetok pintu. Fadharabal bab. Beliau memukul pintu. Ini keberanian yang luar biasa, ya. Faqama rajul min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nadhara min khilalil bab min khalalil bab fa ra'ahu mutawashshihan sayf. Maka berdirilah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dalam rumah dan melihat dari dalam rumah keluar, terlihat oleh beliau Umar datang membawa pedang yang terhunus. Dan terkenal Umar sebelumnya sebagai orang yang kejam dan suka menyakiti kaum muslimin, bahkan saudarinya sendiri sudah ditampar sampai mengeluarkan darah dan iparnya sendiri dipukul sampai jatuh tersungkur. Tiba-tiba datang ke rumah Al-Arqam Ibn Abil Arqam, tempat persembunyian Nabi SAW dan para sahabatnya, dengan pedang yang terhunus. Maka sahabat Nabi yang melihatnya dari dalam rumah, Umar berada di luar rumah dengan pedangnya terhunus, beliau langsung kembali kepada Rasulullah SAW dalam keadaan mengkhawatirkan Nabi SAW. Maka beliau berkata, ya Rasulullah, hada Umar ibn al-Khattab. Wahai Rasulullah, yang ngetok pintu di luar Umar, mutawashihan as-saif, dengan pedangnya yang terhunus, wahai Rasulullah. Kira-kira kalau kita yang seperti itu, ya, kita yang berada dalam kondisi seperti itu, akan ngambil jurus langkah seribu atau yang lainnya, ya. Faqala wa wajil al-qaum, dan para sahabat pun mulai ketakutan. Namun ingat, ketakutan para sahabat bukan terhadap diri mereka, tetapi terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyawa mereka ringan di jalan Allah jalla wa ala karena Allah jalla wa ala dengan membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum Hamzah radhiyallahu anhu. Dan di tengah-tengah mereka saat itu ada Hamzah. Hamzah dan Umar ini dua orang yang dikenal memang, ya, panglima perang, jago berantem, orang pemberani, nekat, ditakuti di tengah-tengah masyarakat Mekah. Eh? Ya. Maka Hamzah berkata kepada Nabi dan para sahabatnya, malakum, ada apa? Qalu, mereka menjawab Umar bin Al-Khattab. Umar, wahai Hamzah. Orang dengar nama Umar ya udah gregetan ya. Karena Hamzah juga seorang pemberani dan orang yang nekat. Beliau berkata, iftahu lahul bab. Bukakan pintu untuk dia. Fa in kana jaa yuridu khairan badalna lahu khair. Badalna lahu. Kalau dia datang dengan tujuan yang baik, maka kita akan muliakan dia. Wa in kana jaa yuridu syarran qatalnahu bisayfi. Tetapi kalau dia datang dengan tujuan yang jelek, kita bunuh dia dengan pedang yang dia bawa itu. Ucap Hamzah. Dan Hamzah enggak main-main juga, ini asadullah. Singanya Allah Jalla wa'ala. Bahkan sebelum masuk Islam saja beliau ditakuti. Abu Jahal telah dibuat berdarah olehnya. Sebagaimana yang telah kita lewati pada pelajaran sirah yang sebelumnya. Maka Nabi SAW pun bersabda, i'zan lahu. Izinkan Umar masuk dengan pedang yang terhunus. Fafatahu lah. Maka mereka pun membukakan pintu untuk Umar. Maka Umar pun masuk. Sampai bertemu dengan Nabi SAW. فَأَخَذَ بِمَجَابِعِ سَوْبِهِ. Maka Nabi SAW menggenggam bajunya Umar. ثُمَّ جَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدَةً. Kemudian Nabi menarik baju Umar ya, dengan tarikan yang sangat keras. فَمَا تَمَالَكَ عُمَرْ أَنْ وَقَعَ عَلَى رُكْبَتِهِ عَلَى الْأَرْضِ. Maka Umar pun menjadi jatuh ya, ke tanah di atas dua lututnya. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada Maja Abika ya bin Al-Khattab. Apa motif kamu kesini wahai Umar ibn Al-Khattab? Fallahi ma ara an tantahi hatta yunzilallahu bika qari'ah. Demi Allah, aku melihat kalau engkau juga belum berhenti menyakiti kami, mengganggu kaum muslimin, Allah akan timpakan musibah kepadamu. Ucap Nabi kepada Umar, karena memang Umar sebelumnya dikenal sebagai orang yang menyakiti kaum muslimin ya. Marah terhadap Nabi SAW ya. Bahkan telah kita lewati tadi, sebelumnya beliau mencari Nabi dengan pedangnya terhunus, ingin membunuhnya. Maka Umar pun menjawab, ya Rasulullah, jitu li'umi nabillahi wa bi rasulih. Wahai Rasulullah, aku datang ke sini untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa bima ja'a min indik min indillah, dan aku datang untuk mengimani agama yang engkau bawa dari sisi Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah satu-satunya, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Fakabbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takbiratan. Maka Nabi SAW pun bertakbir. Para ulama mengingatkan bahwa inilah sunnah dari Nabi. Apabila kita terkagum dengan sesuatu yang kita lihat atau yang kita dengar, mengucapkan Allahu Akbar atau Masya Allah atau Subhanallah, bukan dengan bertepuk tangan. Para ulama menyebutkan di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bertepuk tangan atau menepukkan tangan karena kagum ketika melihat sesuatu atau terhadap sesuatu yang dilihat atau yang dia dengar, ini bukan budaya orang-orang Islam. Ini budaya orang-orang kafir. Dan sudah beberapa kali kita lewati orang-orang kafir ketika melihat sesuatu yang mereka kagumi, mereka menepuk tangan mereka. Adapun seorang muslim bukan dengan menepukkan tangannya. Kecuali kaum wanita yang sedang berada di dalam salat yang mengingatkan imamnya, maka dengan menepukkan tangan mereka. Ya, adapun di luar itu, maka dengan mengucapkan takbir. Jadi ketika ada anak-anak lancar membacakan sesuatu berprestasi di atas satu bangku, jangan dengan tepuk tangan ya. Tapi dengan bertakbir Allahu Akbar. Nabi pun bertakbir. Arafa minha ahlul bait min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Umar qad aslam. Maka para sahabat yang ada di dalam rumah pun menjadi tahu bahwa Umar sudah masuk Islam. Wa kabbar sahabatu radhiyallahu anhum takbiratan sami'aha ahlu Makkah. Dan para sahabat pun bertakbir dengan takbir yang keras sehingga sebagian masyarakat Mekah mendengarnya. Nah, ini dari ini riwayat yang lain yang menceritakan kisah keislaman Umar radhiyallahu anhu selain riwayat yang disebutkan oleh penulis kitab Kunuzus Sirah Syekh Utsman hafizahullah taala yang kita bacakan pada sore hari kemarin. Nah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Dalam riwayat ini disebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mulai tertarik dengan Islam setelah beliau sebelumnya mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pedangnya yang terhunus untuk membunuh Nabi, karena menurutnya Nabi telah menyesatkan agama nenek moyangnya. Nabi telah memecah belahkan kaum Quraisy, persatuan mereka, mencela orang Quraisy, menyesat-nyesatkan Quraisy. Tetapi di perjalanannya beliau bertemu dengan seorang sahabat yang bernama Nu'aim bin Abdullah An-Naham Al-Adawi. Kemudian beliau mengingatkan Umar, wahai Umar, ya, apa kamu enggak sadar? Ya, apa kamu tidak banyak pertimbangan? Kamu ini sudah tertipu dengan diri kamu sendiri. Mungkinkah kabilah-kabilah dari keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan membiarkan engkau hidup jika engkau membunuhnya? Kalau kamu ingin meluruskan hal ini, luruskan dulu sebagian anggota keluargamu yang mereka juga ada yang mengikuti Muhammad. Maka Umar pun langsung pulang, ya. Maka terjadilah apa yang terjadi dari apa yang telah kita simak di atas. Setelah beliau memukul iparnya sampai jatuh tersungkul, menampar dan memukul saudari kandungnya Fatimah sampai mengeluarkan darah dari tubuhnya, beliau mulai menyesal. Ya, menyesal dan mulai kasihan terhadap saudari kandungnya dan suami yang telah dipukul olehnya. Maka beliau pun meminta kepada saudarinya untuk memberikan kertas yang ada di tangan mereka, lembaran yang berisikan surat Taha. Setelah beliau diperintahkan mandi dan beliau pun mandi, beliau pun mulai membaca lembaran tersebut. Rupanya isi lembaran tersebut adalah surat Taha. Di saat beliau selesai membacanya, mulailah beliau tertarik dengan Islam. Hati beliau benar-benar tersentuh, terluluh lantakkan dengan surat, ayat-ayat dari surat Taha yang beliau bacakan tersebut. Maka beliau pun meminta kepada mereka untuk dibawakan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu beliau tiba di rumah Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam, di mana di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang mempelajari agama sehari-hari secara sembunyi-sembunyi agar tidak diganggu oleh kaum musyrikin di fase itu, di fase Mekah, maka Umar radhiyallahu anhu pun masuk ke dalam Islam. Nah, di antara pelajaran yang dapat kita petik dari kisah ini adalah bahwa hidayah itu di tangan Allah jalla wa ala. Terkadang ada orang yang kita pesimis akan hidayah untuknya. Bahkan mungkin orang tersebut tidak pernah terbesit di hati kita akan mendapatkan hidayah. Rupanya orang tersebut mendapatkan hidayah. Karena hidayah itu milik Allah jalla wa ala. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikatakan oleh sahabat yang mulia Amir, sebagaimana pada pertemuan yang lalu telah kita bacakan, Amir bin Rabi'ah, ketika disampaikan kepada beliau oleh istrinya yang bernama Laila binti Abi Hasnah bahwa dia melihat Umar mulai berbelas kasihan, ya, mulai lembut tatkala mendengar ucapan Laila yang berkata kepadanya, wahai Umar, kami akan pergi dari Mekah karena kami sudah tidak tahan lagi di Mekah. Selalu kalian ganggu kami, selalu kalian sakiti kami, selalu kalian membuat kami tidak betah, ya, di Mekah hanya karena kami mengikuti Muhammad. Maka suami yang menyatakan, ketika istrinya berkata demikian, bahwa aku mulai optimis Umar akan masuk Islam karena aku belum pernah melihat Umar berbelas kasihan seperti itu, wahai suamiku. Maka Amir menjawab kepada istrinya, sungguh, ya, Umar itu tidak akan Islam hatta yuslima himarul Khattab, sampai keledai ayahnya itu masuk Islam. Karena pesimis, karena menurut mereka enggak mungkin Umar akan masuk Islam, orang yang begitu keras, begitu kejam, ya, begitu sering mengganggu kaum muslimin, ya, bahkan mencari Nabi dengan pedang yang terhunus untuk dia bunuh. Maka ketika istrinya berkata kepadanya, aku tadi melihat Umar seperti orang yang menyesali apa yang telah dia perbuat selama ini terhadap kita, terkala aku berkata kepada yang kami akan hijrah ke Habasyah karena di sini kalian sering mengganggu kami. Maka suami yang menjawab, la yuslim alladhi ra'aiti hatta yuslima himarul khattab. Umar itu enggak akan mungkin masuk Islam kecuali keledai ayahnya yang bernama Khattab udah masuk Islam, baru Umar masuk Islam. Ya keledai kan enggak mungkin masuk Islam. Ya. Kenapa beliau berkata demikian? Karena beliau melihat selama ini Umar itu sangat keras orangnya, kejam, bengis ya terhadap Islam dan kaum muslimin. Tetapi karena hidayah itu milik Allah Jalla wa Ala. Tiada yang mustahil bagi Allah Jalla wa Ala. Oleh karenanya kewajiban kita para dai, para penuntut ilmu agama adalah bersemangat di dalam belajar dan mengajarkan ilmu agama. Semangat menyampaikan dakwah tauhid, semangat menyampaikan dakwah sunnah, semangat menyampaikan agama Allah Jalla wa Ala. Ya, jangan pernah kita yang pesimis dari hidayah Allah Jalla wa Ala untuk manusia. Ya, motif atau motivasi kita berdakwah adalah mencari syurga Allah Jalla wa Ala dengan belajar dan mengajarkan ilmu agama. Motivasi kita berdakwah adalah karena kita menilai belajar dan mengajarkan ilmu agama itu adalah kewajiban yang Allah wajibkan kepada setiap muslim sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. Motivasi kita berdakwah adalah kita berharap dengan belajar dan mengajarkan atau mendakwahkan ilmu ini ya, akan menjadi jalan yang akan menyampaikan kepada kita kepada syurga. Apakah manusia akan mengikutinya ataukah tidak, itu tidak ya kita pedulikan. Itu urusan Allah Jalla wa'ala. Karena motivasi kita adalah meraih syurga Allah dengan belajar dan mengajarkan ilmu agama adalah mencari pahala di sisi Allah Jalla wa'ala. Ini motivasi utama kita dalam belajar, mengajar dan berdakwah, menyampaikan tauhid dan sunnah. Adapun hidayah itu urusan Allah Jalla wa'ala. Dan jangan pula kita menjadi ya, malas, menjadi down, lemah semangat kita tatkala melihat ya penolakan yang begitu dahsyat dari manusia terhadap dakwah, konspirasi yang begitu dahsyat terhadap dakwah, permusuhan yang begitu dahsyat terhadap dakwah, ya ya setiap kajian mungkin dipersekusi lah. Jangan pernah pesimis. Kata al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala atau selain beliau, al-haqqu mansur. Al-haqqu mansur walau umtuhin. Kebenaran itu pasti menang. Tidak akan pernah kalah walaupun setelah melewati banyak ujian. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyatakan al-haqqu la yumakkan hatta yumtahan aw kama qala. Kebenaran itu tidak akan tersebar sampai dia melewati ujian yang banyak dari Allah Jalla wa'ala. Dakwah Nabi sendiri yang mana beliau seorang Nabi, seorang Rasul dengan hati yang paling ikhlas, dengan akhlak yang paling sempurna ya, dengan nasab yang paling bagus ya, orang yang sangat dicintai sebelumnya, dakwah beliau saja tidak tersebar dan tidak kuat kecuali setelah melewati berbagai ujian dari Allah Jalla wa Ala yang begitu besar. Ya 13 tahun di Mekah, kita tahu beliau terkadang ketika sedang salat ya diletakkan kotoran hewan di atas pundaknya. Sebagian para sahabat Nabi ada yang dipukul, ada yang dibakar, ada yang mohon maaf ditombak kemaluannya sampai meninggal dunia seperti Sumayyah radhiyallahu anha. Bahkan sebagian mereka untuk melakukan salat harus pergi sembunyi-sembunyi di dalam lembah-lembah yang ada di Mekah agar tidak terlihat oleh kaum musyrikin, karena kalau sempat terlihat mereka salat akan diganggu dan dipukuli oleh masyarakat Mekah. Sampai seperti itu. Dan beberapa tahun sampai di Madinah pun dakwah Nabi masih dalam ujian, penindasan, gangguan, persekusian, ya. Setelah itu barulah dakwah beliau tersebar ke seluruh dunia. Maka kata Imam Syafi'i, al-haqqu la yumakkan hatta yumtahan. Kebenaran itu tidak akan kuat dan tidak akan tersebar sampai diuji dulu oleh Allah Jalla wa Ala. Nah, di sini akan terlihat nanti orang yang jujur dengan orang yang tidak jujur. Ya, dan Allah Jalla wa'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Karena ada sebagian orang karena ya sering dipersekusi, sering diganggu, bahkan mungkin pernah dibakar pondoknya yang dulunya Masya Allah selalu bahas tauhid, bahas sunnah, memperingatkan mereka manusia dari syirik dan bid'ah, kini di waktu usianya sudah lanjut, jenggotnya sudah putih, justru mulai diam dari pembahasan tauhid, bahkan melarang murid-muridnya membahas tentang syirik dan bid'ah ya. Dia sendiri tidak pernah membahas lagi. Kenapa? Karena sebagian mereka ada yang trauma karena pondoknya pernah dibakar ya, ya, orang murid-muridnya pernah dipukuli, ya, pernah dilakukan razia, ya, mencari orang-orang yang dituduh Wahabi. Sebagian orang ada yang down, sampai ada yang enggak mau berdakwah lagi, ada yang tidak mau melihara jenggot lagi, tidak berani memakai celana cingkrang lagi, bahkan ada yang tidak mau bahas tauhid, sunnah, syirik, bid'ah lagi. Ya, setiap ceramah selalu menjauhi pembahasan syirik dan bid'ah, hanya membahas pembahasan-pembahasan yang semua kalangan bisa menerimanya, yang tidak dipermasalahkan. Ya, masalah kematian, masalah akhlak, masalah rumah tangga, syirik, bid'ah, tauhid, sunnah, tidak lagi dia bahas. Ini keliru. Ya, dakwah Nabi SAW itu selalu di atas tauhid, selalu tentang tauhid, di awal, pertengahan, dan di akhir. Bahkan di saat dakwah masih lemah, Nabi justru memaksimalkan pembahasan tauhid dan syirik, karena tauhid adalah pondasi agama kita, dan syirik adalah penghapus dan penghangus ibadah manusia. Nah, maka jangan pernah ya kita pesimis ya, dalam berdakwah ya dari pertolongan Allah Jalla wa'ala. Jangan pula kita melemah semangatnya dalam berdakwah karena melihat kok sudah sekian lama berdakwah, jamaah enggak bertambah-tambah ya, kok dakwah selalu diganggu dan seterusnya. Lah, motivasi kita berdakwah itu bukan ya untuk ya popularitas, ya agar terkenal, agar ya banyak diminati oleh banyak orang. Motivasi kita berdakwah adalah mencari syurga Allah Jalla wa'ala dengannya. Kita berharap dengan kita belajar dan mengajarkan ilmu agama ini, Allah menghapuskan dosa-dosa kita, Allah mewafatkan kita husnul khatimah. Kita berharap dengan belajar, mengajar dan berdakwah ini, Allah Jalla wa'ala memasukkan kita ke dalam syurganya dan menyelamatkan kita dari nerakanya. Ini motivasi kita berdakwah. Adapun manusia mengikutinya atau tidak, itu urusan Allah. Ya, mereka mau menerima atau tidak, itu urusan Allah. Jamaah kita semakin hari semakin berkurang atau semakin bertambah, itu urusan Allah. Bahkan ada di antara Nabi sampai meninggal dunia, muridnya, jamaahnya tidak lebih dari 2 orang. Bahkan Nabi menyatakan, waraitu nabiyya walaysa ma'ahu ahad. Bahkan ada Nabi berdakwah sekian tahun, sekian lama, sampai wafatnya tidak ada satu pun jamaah yang mengikuti dakwah. Satu orang pun tidak ada yang mengikuti dakwah. Ya, dan hidup kita di dunia ini cuma sebentar, jamaah. Sebentar. Belajar dan mengajar kita berdakwah ini hanya sampai mati saja. Andai kata sore ini kita mati, maka sudah selesai kewajiban kita belajar mengajarkan tauhid dan sunnah. Hanya sampai mati saja. Malam ini kita mati, maka dakwah kita berarti hanya sampai malam ini. Maksudnya kita berdakwah, kita belajar, kita beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dan mohon maaf untuk kajian sirah, kita tidak ada sesi tanya jawab ya, kecuali pada kajian Senin, Selasa, Rabu dan Kamis ya. Jazakumullahu khairan, semoga Allah Jalla wa'ala mengistiqamahkan kita semua di atas tauhid dan sunnah, dan semoga Allah Jalla wa'ala mengumpulkan kita semua di dalam syurganya ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.